Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'd. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para saudara rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, insyaallah wonten ing menika kita badhe talabul ilmi tafaqquh fiddin. Kita badhe ngangsu kawruh agami Islam kita. Lan insyaallah wonten ing menika sampun rawuh inggih menika Al Ustaz Abdul Mukti Sutarman LC ingkang pidalem saking Petanan. Ingkang badhe maringi nasihat tausiah utawi siraman rohani dumateng kita sedaya mugi-mugi punapa ingkang samangkeh kaaturaken Al-Ustaz Abdul Mukti Hafizahullah Ta'ala saestu nambahi keimanan saha ajrih kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi nambahi ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila kangge ngemeni wekdal insyaallah pengawasan inggal kita abiwiti dumateng para sedherek kaum muslimin ingkang dereng rawuh saged enggal-enggal tindak wonten masjid. Mekaten wekdal saha panggenan katotoraken tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, tema pembahasan pada pagi hari ini adalah sebuah tema yang menarik dan selalu aktual atau urgen, mengingat bahwa musibah demi musibah datang silih berganti menimpa negeri ini dari berbagai macam ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada saudara-saudara kita. Tentunya kita semua yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menentukan suatu ketentuan kecuali padanya ada hikmah, ada manfaat, ada faedah. Musibah yang menimpa tidak lebih sedikit manfaatnya daripada nikmat yang didapatkan oleh kita. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sentuhan rahmat dan kasih sayangnya pada musibah yang Allah timpakan, sebagaimana Allah memberikan rahmat pada nikmat yang Allah berikan. Nanti akan kita sampaikan beberapa hikmah di balik musibah. Masyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya kehidupan ibarat roda yang terus berputar. Kondisi seorang selalu berubah dari waktu ke waktu, dan kita pun merasakannya. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Ada kalanya kita senggang, ada kalanya kita sibuk. Ada kalanya harta kita melimpah, ada kalanya kita enggak memiliki apapun. Hakikat ini harus kita yakini. Hakikat ini sesuatu yang memang Allah takdirkan, bahwa kondisi manusia tidak selalunya satu, akan terus berubah dari waktu ke waktu. Bayangkan pada tahun 8 Hijriah, Rasul dan para sahabat mendapatkan nikmat yang luar biasa berupa Fathu Mekah, mampu menaklukkan kota Mekah yang selama ini menjadi markas komando kaum musyrikin. Namun pada tahun 8 Hijriah, Rasul dan para sahabat mampu untuk menguasai kota Mekah, sehingga orang-orang kafir Quraisy mereka bertekuk lutut. Kebahagiaan luar biasa. Bukan hanya ini, dengan ditaklukannya kota Mekah yang itu sebagai barometer bagi kabilah-kabilah yang lain, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Tapi tidak disangka, setahun berikutnya ternyata muslimin harus menghadapi tantangan yang berat. Tantangan dari pasukan Romawi. Dalam kondisi muslimin waktu itu serba kekurangan. Musim panas yang membakar, paceklik yang sangat mencekik waktu itu karena pas musim panas dan buah kurma itu masih hijau. Jarak tempuh yang sangat jauh, perbekalan yang minim, sementara musuh yang banyak serta kuat persenjataannya. Apakah kaum muslimin mereka terlena dengan kenikmatan kemarin? Mereka merasakan kenikmatan yang sangat gemilang? Tidak, mereka siap untuk menyambut tantangan kaum musyrikin. Mereka siap untuk mengarungi padang sahara yang membakar. Satu orang terkadang bergantian satu kendaraan terkadang bergantian tiga orang, karena panasnya padang sahara yang mereka lalui. Sepatu-sepatu mereka bolong-bolong, kaki mereka, kuku mereka terkelupas. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kondisi manusia itu terus berubah dari waktu ke waktu. Karena memang kondisi manusia selalu berubah, maka semestinya seorang mukmin yang baik, mukminah yang baik, dia memiliki dua senjata yang akan bisa menyikapi perubahan tadi dengan sikap yang benar dan tidak salah. Yang pertama adalah as-sabru, yang kedua adalah as-syukru. Yang pertama adalah senjata sabar, yang kedua adalah senjata syukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Perkara seorang mukmin itu sangat menakjubkan, mengagumkan. Semua urusan orang yang beriman itu adalah kebaikan. In asabathu sarra'u syakar. Bila seorang mukmin mendapatkan kesenangan, kelapangan, dia bersyukur. Wa in asabathu dara'u sabar. Bila seorang mukmin ditimpa oleh kesulitan, dia bersabar. Tidak ada yang punya sifat seperti ini kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang beriman full pahala. Dan kadang dia mendapat nikmat atau mendapatkan ujian, semuanya ya pahala. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kedudukan sabar dalam agama ini ibarat kepala bagi tubuh. Apa Anda bisa bayangkan ada tubuh yang hidup tanpa kepala? Demikian pula bagaimana akan tegak Islam seorang? Bagaimana akan tegak keimanan seorang kalau dia tidak memiliki sifat sabar, tidak memiliki sifat sabar? Masyarakat muslimin rahimakumullah, manusia ketika ditimpa oleh musibah itu terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama adalah orang yang berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu artinya dia tidak ridho dengan keputusan dari Allah. Apa ya istilahnya, tersulo gitu ya, hatinya itu merundel, tidak rela dengan keputusan dari Allah. Dan tersulo ini ada dua macam, ada yang dengan hati, ada dengan perbuatan atau ucapan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang dari sikap atas sakhut atau dersulo ini ketika seorang ditimpa oleh musibah. Rasul mengatakan laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidawal jahiliyah. Bukan termasuk golongan dari kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan dia berteriak menjerit seperti jeritan orang jahiliyah. Artinya ketika seorang ditimpa oleh musibah kemudian dia menampar-nampar pipi, sebagian orang mencakar-cakar apa mukanya, membentur-benturkan kepala di temboknya. Ini bukan sikap yang baik. Bukan termasuk golongan kaum muslimin orang yang punya sikap seperti ini ketika ditimpa musibah atau merobek kerah baju, atau seorang menaburkan debu di atas kepalanya. Wada'a bidakwal jahiliyah, serta menjerit atau berkata dengan perkataan jahiliyah. Misalnya seorang mengatakan, selagi kamu sudah mati, siapa yang akan memberi nafkah kepada kami? Kami ibarat ayam, anak ayam yang ditinggal mati oleh babonnya. Ini kan ucapan yang menunjukkan bahwa seorang itu tidak tawakal kepada Allah, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Padahal yang namanya seorang itu mendapatkan rezeki dari Allah tidak harus karena adanya orang yang mungkin siap untuk mencarikan rezeki untuk dia. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Karena yang namanya rezeki itu tidak semata-mata karena ada orang yang mencarikan. Karena kita ini beriman, kita percaya bahwa sebab itu ada dua macam, ada sebab yang syar'iyah, ada sebab yang ya kauniyah. Sebab syar'iyah itu artinya sebab-sebab secara syariat yang kalau seorang melakukannya Allah akan beri kemudahan. Yang kedua adalah sebab hissiyah atau kauniyah, sebab-sebab yang bisa diketahui dengan indera kita. Ketika Umar bin Abdul Aziz dia merasa akan meninggal, dikumpulkan anak-anaknya. Umar meninggal, Umar bin Abdul Aziz itu meninggal diracun oleh pembantunya. diracun oleh pembantunya. Karena apa? Karena waktu itu ketika Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, kebijakan pertama yang beliau, atau keputusan pertama yang beliau keluarkan adalah semua pejabat-pejabat negara yang dulu mengambil harta rakyat secara ilegal dikembalikan ke Baitul Mal. Ternyata hal ini sangat memberatkan mereka-mereka yang sudah terbiasa untuk mengkorupsi harta rakyat. Maka mereka datang pada Umar bin Abdul Aziz. Mereka menawarkan apapun yang akan diminta oleh Umar bin Abdul Aziz, mereka akan penuhi asalkan kebijakan ini ya dibatalkan. Beratnya orang ingin menegakkan keadilan. Banyaknya iming-iming yang mungkin seorang bisa menjadikan goyah pendiriannya. Ketika Umar bin Abdul Aziz tegar di atas pendiriannya, mereka belum putus asa. Mereka menggunakan cara-cara kasar. Mereka ingin membunuh Umar bin Abdul Aziz dengan cara meracuni Umar bin Abdul Aziz. Mereka datang kepada pembantunya, kepada budaknya. Kamu ingin merdeka? Ingin duit yang banyak? Kalau kamu ingin merdeka dan duit yang banyak, kamu beri racun pada makanan atau minuman Umar bin Abdul Aziz. Namanya budak, bodoh ya kan, pembantu yang bodoh. Siapa yang tidak tergiur dengan harta yang seperti itu banyak, kemudian ingin merdeka? Sang pembantu ini mengasih racun pada hidangan yang dihidangkan untuk Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar itu makan atau minum, beliau kan rasa ada sesuatu. Reaksi racun sangat cepat. Dia panggil pembantunya. Umar ngerti kalau ini racun. Kenapa kamu meracuni saya? Kata dia, saya ini ditawari dengan dua tawaran. Saya disuruh meracun Anda, saya akan merdeka, kemudian saya mendapatkan harta yang banyak. Kata Umar, mana hartanya? Mana uangnya? Sama pembantunya diberikan ini. Kata Umar, ini uang saya masukkan ke Baitul Mal. Kamu silakan pergi, kamu merdeka. Umar pun merasa kalau kehidupannya sudah ya terancam. Kematian sudah dekat, dia kumpulkan anak-anaknya. Beliau mengatakan, wahai anak-anakku, ayah kamu, ayah kalian sepertinya akan meninggalkan kalian selama-lamanya. Ayah kalian tidak meninggalkan sesuatu yang berarti dari harta waris. Kalau kalian nak bukan anak-anak yang soleh, bapak kalian gak bisa memberi apapun. Tapi kalau kalian anak-anak yang soleh, wallahu yatawalla salihin, Allah yang akan menjamin orang-orang soleh. Meninggallah Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan sejuk matanya memandang anak-anaknya tumbuh di atas kesolehan. Betul saja ketika Umar meninggal, tidak banyak harta warisan yang ditinggalkan. Namun ketika anak-anak ini tumbuh di atas kesolehan, Allah SWT memberikan kecukupan harta kepada mereka. Seperti itu barakallahu fikum. Bahwa untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT tidak semata-mata karena besarnya modal yang kita keluarkan, karena semangat ya kita dalam mencari, tidak harus. Di sana ada asbab syar'inya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunassa lahu fi athari falyasil rahimah." Siapa yang ingin untuk dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung karib kerabatnya. Umumnya orang kan tahunya kalau ingin ya awet muda, kemudian sehat, dia makan yang ya bergizi, ya kemudian dia istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, menjaga makan intinya. Mereka tidak tahu bahwa di sana ada sebab-sebab yang Allah tentukan secara syariat. Kalau itu dilakukan, seorang akan mendapatkan kesehatan, panjang umur. Kalau ada yang bertanya, saya dapatkan ada orang suka silaturahmi, menyambung keluarganya, tapi dia meninggal masih muda. Jawabannya, meskipun dia meninggal masih muda, meskipun dia jasadnya sudah terkubur, namun keluarganya, orang-orang akan senantiasa mengenang kebaikan dia, seolah-olah dia masih hidup di tengah mereka. Tapi orang-orang yang tidak peduli dengan kerabatnya, hidup tidak mengingat orang lain, yang diingat hanya dirinya. Orang mengistilahkan padang urip. Padang urip itu apa? Dia itu hidup tapi sudah dihukumi seperti batang bangkai. Orang tidak menganggap dia sebagai orang yang mulia. Seperti itu. Jadi yang pertama, sikap manusia ketika menghadapi musibah, ujian, yang pertama adalah berkeluh kesah. Ini haram hukumnya. Yang kedua adalah sabar, dan ini wajib. Yang ketiga adalah ridho. Apa bedanya antara sabar dan ridho? Kalau sabar, itu aslinya seorang tidak ingin ditimpa musibah. Namun ketika musibah itu datang, ya mau gimana lagi, sudah dia apa? Sabar. Itu namanya sabar. Kalau ridho, sikap lebih tinggi dari sabar adalah seorang ditimpa musibah atau tidak sama saja. Ditimpa musibah atau tidak sama saja. Ini derajat lebih tinggi dari sabar. Kalau derajat sabar itu sudah sulit ya kan, apalagi derajat ridho. Yang lebih tinggi lagi derajat syukur. Ditimpa musibah dia bersyukur. Ini bukan berarti seorang misalnya diuji oleh Allah, anaknya meninggal, alhamdulillah jadi berkurang beban saya untuk mencari nafkah. Oh jangan, yang seperti ini gak benar. Bukan itu. Dia bersyukur karena dia melihat banyak hal. Yang pertama, dia berharap bahwa musibah ini akan menghapus dosa dia. Dia bersyukur karena ada orang yang lebih parah dari dia. Sehingga orang ketika dia ditimpa oleh musibah, cuman kemudian dia menganggap bahwa dia sendiri orang paling beraja. Masih terlalu banyak orang yang ditimpa musibah yang lebih berat dari kita. Kalau kita sakit misalnya, kita masih bisa makan sendiri, ke kamar mandi sendiri. Ada orang sakit, makan disuapi, ya maaf, buang kotoran di tempat tidur. Kita melihatnya seperti ini, kita akan apa? Mensyukuri nikmat Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Kalian lihat orang yang lebih rendah dari kalian. Kalau kita melihat orang dari sisi dunia, kita lihat ada orang yang lebih parah dari kita. Agar kita tidak meremehkan nikmat Allah sekecil apapun. Kalau kita yang kita lihat orang-orang yang lebih dari kita di sisi dunia, tidak akan pernah kita merasa syukur. Selalunya kurang dan kurang. Ini kalau di sisi dunia. Kalau sisi agama, kita melihat orang lebih semangat dari kita, orang lebih soleh dari kita, agar memacu diri ini untuk at-tasabuq fil khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah itu karena beberapa sebab. Di antara sebab musibah yang menimpa manusia itu, yang pertama adalah al-kufru. Dikarenakan kekufuran. dikarenakan kekufuran. Lihat kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Syuaib, Nabi Hud yang kafir. Bagaimana musibah bencana menimpa mereka karena kekufurannya. Dan ini masyarakat muslimin adalah sebuah hiburan bagi kaum muslimin. Bagaimana hiburan? Bahwa musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama, sesaat nanti mereka akan kena batunya. Mereka boleh tertawa, mereka boleh mengejek, mereka boleh untuk menyiksa kaum muslimin. Tapi tunggu tanggal mainnya. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman ini selalu ditekan. Akan tiba saatnya mereka jadi orang-orang yang berkuasa di muka bumi ini, orang-orang yang mulia. Asalkan mereka yakin dengan janji Allah dan sabar menghadapi berbagai macam ujian. Sebab yang kedua adalah kemaksiatan dengan segala macamnya. Anda tidak bayangkan bahwa Hajar Aswad yang ada di Ka'bah itu kan batu hitam ya. Itu dulunya turun dari surga dalam keadaan putih, cernih, tidak ada bintik-bintik apapun. Kemudian berubah menjadi hitam karena khotoya Bani Adam. Berubah menjadi hitam karena dosa-dosa Bani Adam. Berarti kemaksiatan bisa menjadikan lingkungan itu rusak. Merusak ekosistem, merusak lingkungan. Hajar Aswad, dulunya batu yang putih, berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nasa idza ra'au adh-dhalima falam yakhudhu 'ala yadihi aw syaka ayya ummahumullah bi'iqabin minhu." Manusia kalau melihat orang yang zalim, melihat orang yang ahli maksiat kemudian tidak berusaha untuk mencegahnya, tidak mengingkarinya, tidak berusaha memperbaikinya, maka hampir-hampir Allah akan mengumumkan, meratakan azab untuk semuanya. Yang soleh kena, yang jahat pun kena. Ibarat satu kaum yang mereka naik perahu, ada yang di lantai bawah, ada yang di atas. Yang di lantai bawah kalau ingin ambil air harus naik tangga ke atas menciduk air untuk kebutuhan mencuci ya dan semisalnya. Kemudian mereka berpikir, kalau kita ingin mengambil air selalu ya naik ke atas repot, kemudian juga mungkin mengganggunya di atas, sudah kita lubangi saja. Kita lubangi perahu ini supaya kita mudah menciduk. Coba kalau mereka dibiarkan, yang tenggelam itu yang ada di lantai bawah atau semuanya? Semuanya. Seperti ini ketika kemaksiatan merajalela kemudian dibiarkan, yang tenggelam, yang kena musibah bukan hanya ahli maksiat saja, orang yang baik pun bisa kena getahnya. Meskipun nanti di yaumul qiyamah akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Rasul memberitakan nanti akan ada parade militer yang akan menyerang Ka'bah. Ketika parade militer ini sudah merayap menuju Ka'bah, Mekah untuk menuju Ka'bah, orang-orang pada nonton, orang awam apa semuanya ingin lihat. Ketika dalam kondisi seperti itu, ketika pasukan ini ada di tempat yang lapang, Allah ambleskan dari awalnya sampai akhirnya, yang nonton pun sama. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa wa fihim aswaquhum?" Ya Rasulullah, bagaimana dia ditenggelamkan semuanya padahal ada orang-orang yang istilahnya hanya penggembira, bukan ya, bukan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, sekedar penggembira. Rasul mengatakan, "Yub'atsuna 'ala niyyatihim." Mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Kemudian masyarakat muslimin rahimahullah, Di antara dosa yang akan disegerakan hukumannya di dunia, di samping akan disimpankan bagi dia azab yaumul qiyamah, adalah dosa al-baghyu wa qati'atur rahim. Dosa berbuat aniaya terhadap orang lain, merampas harta orang, curang dalam takaran atau timbangan, kemudian juga memutuskan tali silaturahmi. Terkadang ya kita dapatkan, kita gak ngerti lah asal usul orang itu, tapi tidak sedikit orang-orang yang entah dulu bagaimana cara mencari hartanya, dia sudah kaya raya, setelah itu dia stroke, ya stroke, gak bisa memanfaatkan apapun dari kekayaan yang dia, ya, yang dia dapatkan. Tertimpa oleh penyakit yang berat, kronis, komplikasi. Bisa jadi ini adalah hukuman dari Allah untuk orang tadi, karena dia telah mendolimi harta manusia. Sahabat Ibn Abbas mengatakan, seandainya ada sebuah gunung mendolimi gunung yang lainnya, maka gunung yang dolim akan dihancurkan oleh Allah. Anda bisa bayangkan, gunung yang materialnya batu yang sangat keras itu saja bisa apa? Dihancurkan oleh Allah, apalagi kita ini, tubuh kita ini yang berisi darah hanya berapa liter, daging berapa kilo, tulang berapa kilo, sangat mudah diremukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga terkadang musibah itu sebagai ujian bagi orang yang saleh. Kayak Rasulullah dia sakit, Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Dari kecil sudah dijauhkan, dari kecil Nabi Yusuf sudah disakiti oleh saudara-saudaranya. Dijauhkan Nabi Yusuf dari orang tuanya dan keluarganya. Bajunya pun dirampas, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Nabi Yusuf diambil oleh kafilah, berpindah dari satu tuan ke tuan yang lainnya. Tapi ini adalah rahmat dari Allah untuk Nabi Yusuf, bahwa Allah akan mengangkat Nabi Yusuf sebagai orang yang mulia di Mesir di zamannya, bahwa Raja Mesir tidaklah mengambil keputusan kecuali setelah berkonsultasi dengan Yusuf. Orang tidak bisa bayangkan, orang gak pernah sekolah, gak pernah kuliah, ya, perpolitikan, gak pernah juga belajar ekonomi, kok ternyata Nabi Yusuf yang hidupnya itu jauh dari keluarga, ya, difitnah oleh orang, masuk penjara karena difitnah, ternyata dia, ya, ahli ekonomi. Ternyata Raja Mesir tidak mengambil keputusan kecuali setelah meminta, ya, fatwa dari Nabi Yusuf. Ini adalah rahmat dari Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sana ada beberapa adab. Ada beberapa adab ketika seorang diuji oleh Allah. Yang pertama adalah al-istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita ini semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah pahala pada musibah yang menimpa aku ini, dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha, suaminya yang bernama Abu Salamah meninggal, Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam menuntun Ummu Salamah untuk mengucapkan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah saya pahala pada musibah yang menimpa saya ini, dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Ummu Salamah dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ketika dia ingin membaca ya Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berilah pahala pada musibah yang menimpa aku ini dan berilah ganti yang lebih baik darinya, Ummu Salamah berat. Karena apa? Apa ada seorang suami yang lebih baik dari Abu Salamah? Kok seorang minta diberi ganti? Kalau ganti kan tidak harus ya nanti diberi jodoh kan, ganti yang lebih baik. Namun kan ini anjuran dari Rasul, dia tetap membacanya. Ternyata betul. Ketika Ummu Salamah ini sudah lewat masa iddahnya, dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, orang seperti Anda tidak ada orang pun yang menolaknya. Hanya saja ya Rasulullah, saya ini punya sekian kekurangan. Saya ini umurnya sudah tua. Saya ini anaknya banyak dan saya orangnya cemburuan. Rasul mengatakan bahwa apa yang kamu katakan, umurmu sudah tua, saya pun sudah tua. Apa yang kamu katakan bahwa anak kamu banyak, anakmu tanggungan saya. Adapun apa yang kamu katakan bahwa kamu seorang yang pecemburu, maka semoga Allah menghilangkannya. Mudah dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dia nikah lagi dengan orang lain, kemudian semua masuk dalam surga, maka wanita tadi bersama suami yang paling akhir, bersama suami yang terakhir di surga. Di sini masyarakat muslimin membantah tentunya anggapan dari orang-orang jahat, orang-orang munafik dan semisalnya, bahwa Muhammad itu gila perempuan. Kita katakan ini adalah kedustaan. Kalau seperti yang Anda tuduhkan, kenapa Rasul memilih seorang janda yang sudah sepuh, anaknya banyak, ya kan? Janda sudah tua kemudian anaknya banyak. Kalau memang itu sekedar syahwat nafsu, tentu akan mencari yang gadis. Ya kan? Ini sudah sepuh kemudian anaknya banyak. Rasul ingin menolong. Karena Abu Salamah dahulu teman dekatnya Rasulullah, teman seperjuangan. Rasul ingin menolong. Jadi anggapan bahwa Rasul itu, ya Muhammad itu gila perempuan, ini adalah anggapan yang sangat-sangat batil. Hanya orang-orang yang punya kedengkian pada Islam dan Musliminlah yang memiliki ya penilaian seperti itu. Kemudian kedua adalah kasratu taubah, banyak-banyak taubat. Orang ketika ditimpa musibah, dia banyak mengistighfar, banyak-banyak taubat. Ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz, di berbagai negeri terjadi banyak gempa waktu itu, maka Umar bin Abdul Aziz memerintahkan gubernur-gubernur wilayah menyuruh masyarakatnya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab seorang ketika melihat musibah, istighfar. Kemudian seorang itu bersabar. Tentu ini adalah wajib. Sambutan para malaikat kepada penghuni sorga di saat mereka menginjakkan kaki mereka dalam sorga, malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan semoga meliputi kalian dikarenakan kesabaran kalian. Lihat, para malaikat menyambut ahlul jannah, menyambut penghuni surga di saat mereka masuk dalam surga, salamun alaikum bima sabartum. Semoga kesejahteraan senantiasa dilimpahkan untuk kalian disebabkan kesabaran kalian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di sana ada musibah yang besar, lebih besar dari musibah yang menimpa harta kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga kita, menimpa negeri kita, dari berbagai bencana alam yang ada. Musibah yang besar adalah musibah yang menimpa agama seorang. Makanya Rasulullah mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah menimpa agama kami. Apa yang dimaksud dengan musibah menimpa agama seorang? Seorang terkena penyakit futur. Apa itu futur? Al-futur huwa at-tarahi wa tabatu ba'dal jiti wa nasyab. Sikap kendur, sikap ya meninggalkan kesemangatan dalam beribadah yang sebelumnya dia semangat dalam ibadah. Dulunya duduk di majelis ilmu, sekarang duduknya dengan para peminum khamr. Ini musibah yang luar biasa. Orang yang tadinya taat kemudian berubah menjadi ahli maksiat. Ini musibah yang lebih berat dari musibah yang menimpa harta kita, menimpa tubuh kita. Kalau musibah menimpa harta kita, misalnya mentok kita dicuri oleh maling, tubuh kita misalnya terkena ya duri atau beling misalnya, itu lebih ringan daripada kalau ya kemudian yang dulu kita semangat beribadah kemudian sekarang kita kendur. Yang dulunya kita berteman dengan orang yang saleh, orang yang baik, kemudian sekarang teman kita adalah ahli maksiat. Kenapa musibah yang menimpa agama, yang menimpa tubuh kita, menimpa harta kita, kalau kita sabar mendatangkan pahala? Ya Allah, musibah menimpa agama kita, gak ada pahalanya, bahkan dosa. Beda sekali. Makanya Rasul mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah menimpa agama kami. Kemudian masyiral muslimin rahimakumullah, berikut ini dalam waktu yang singkat insyaallah kita akan sebutkan hikmah-hikmah di balik dari musibah. Yang pertama, bab musibah ternyata membawa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Sabar itu ibarat apa? Brotowali. Brotowali itu jenis tumbuhan untuk apa? Obat untuk jamu. Pahit, ketir, tapi akibatnya lebih manis dari madu. Musibah pun ibarat brotowali. Yang ketika seorang tertimpa musibah itu berat, namun ketika dia berusaha untuk tatag hatinya, sabar, akibat dari itu sangat manis. Hikmah yang pertama adalah takfirus sayyiat, diampuninya dosa. Dosa kita terlalu banyak, dan musibah yang menimpa kita juga bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Tapi Allah Maha Penyayang, agar dosa kita terkikis, dosa kita itu lenyap, di antaranya dengan musibah yang Allah timpakan pada kita. Dahulu Muhammad bin Sirin, seorang penjual minyak yang kaya raya, sesaat beliau jatuh bangkrut, pailit. Ya, karena dia orang yang baik, dia pun introspeksi diri. Apa kira-kira yang menjadikan saya ini seperti ini? Dia temukan bahwa berapa tahun yang lalu dia pernah mengejek seorang yang bangkrut dengan mengatakan, ya muflis, hei orang yang bangkrut, Kemudian Allah pun membalas ucapan ini. Harusnya ketika ada orang ditimpa musibah, kita itu ya mendoakan kebaikan, menjaga perasaan. Ini malah apa? Ya, mengejek. Akhirnya Mat bin Sirin pun tersadarkan, ini ya, dosa yang dulu saya lakukan Allah balas. Salaf umat ini, generasi umat ini sedikit dosanya, sehingga mereka ngerti musibah yang menimpa mereka dari dosa apa. Al-Imam Al-Qurtubi pernah beliau disengat oleh binatang berbisa. Dia pun berpikir, apa ya sebabnya? Telusur-telusur, ternyata dia tidak membaca waktu itu ya di pagi hari doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul 'alim. Ini doa yang mujarab. Orang yang baca wirid ini akan dijaga oleh Allah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah alladzi la yadurru, yang tidak akan membahayakan syai'un fil ardi wala fis sama', apapun makhluk yang di langit atau di bumi. Wa huwa samiul 'alim, dan dialah Allah Zat yang mendengar lagi Maha tahu. Orang seperti ini akan dijaga oleh Allah dari kejelekan, dari kejahatan. Jadi yang pertama, musibah itu akan menghapus dosa. Nanti penghuni surga di akhirat, mereka akan merasa bahagia dengan musibah yang dulu mereka dapatkan di dunia. Bahwa dengan musibah itu dosa mereka dirontokkan oleh Allah. Mereka merasa andai kata tidak ada musibah, mereka datang di hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Dosanya banyak, amalannya sedikit. Ya. Namun karena musibah-musibah yang menimpa mereka, bisa usaha gagal. Sudah gagal, kemudian anaknya sakit. Kemudian sembuh anaknya, kemudian ya sepedanya dicuri oleh orang, terus seperti itu. Ini barakallahu fikum, di antara manfaatnya untuk menghapus dosa hamba. Jangan Anda anggap kejelekan, anggap ini adalah kebaikan. Ketika Rasul menjenguk seorang badui, sakit demam yang akut, maka kata Rasul, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, insya Allah sebagai pembersih dosa. Ternyata orang badui tadi ini letuk. Zakatuhur innahu human tafur ala syekhin kabir kaimatu zirhul kubur. Ayangkan, didoakan baik oleh Nabi malah ya bantah. Orang demam kayak gini kok mensuci dosa. Ini demam yang menimpa orang sudah tua untuk menyampaikan dia ke alam kubur. Ngomongin seperti itu. Kata Rasul, fanam idan, ya sudah, ya wis. Ternyata betul, orang ini gak sampai saudari sudah apa? Mati. Orang diruahkan baik oleh Rasul, harusnya diamini kok malah apa? Ya, malah bantah. Ini menunjukkan bahwa demam yang menimpa atau sakit yang menimpa seorang hamba itu ya, sebagai pembersih dari dosa. Kata Abu Hurairah, tidak ada sakit yang lebih saya sukai, lebih daripada sakit demam, meriang. Kenapa? Karena penyakit meriang ini seluruh anggota tubuh itu merasakan. Ketika seluruh anggota tubuh merasakan, berarti harapan dari dihapusnya dosa lebih, ya, lebih sangat. Tapi ini hanya orang-orang yang ngerti bahwa sakit atau penyakit atau musibah menghapus dosa. Abu Hurairah, Anda bisa baca dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Kemudian kedua, ingat ya, yang namanya musibah itu apa sih? Kadang orang bilang musibah itu apa? Musibah adalah sesuatu yang tidak mengenakkan diri Anda, itu musibah. Ketika Anda misalnya dalam kondisi suhunya panas sekali, kemudian ya listrik mati, kan panas sekali ya kan, ini musibah. Kemudian ya, sakit, penyakit jelas itu musibah. Atau misalnya kamu punya tetangga, dia suka membuang kotoran di ya tanahnya Anda, bau. Sudah dibilangi tetap. Bahkan dia akan apa? Dia apa? Marah-marah pada kamu, ini musibah. Jadi musibah itu adalah sesuatu yang tidak mengenakkan diri Anda, baik dari ucapan atau perbuatan atau kondisi, itu namanya musibah. Faedah kedua, yang namanya musibah akan mengingatkan hamba akan besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Kenapa? Orang baru merasakan nikmatnya mata kalau pernah sakit mata. Orang ketika dia melihat orang yang diuji oleh Allah, ditimpa musibah, dia pun jadi teringat besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Ada orang ya mengungsi, ditinggal rumahnya, ditinggal hartanya, dia mengungsi ke tempat yang tinggi karena dikepung oleh banjir misalnya. Maka orang yang melihatnya pun dia bersyukur, ya Allah saya berada di daerah meskipun rumah saya lebih jelek dari rumahnya Fulan, saya masih bisa tidur di rumah sendiri, bisa masak minum di situ. Ya ini orang yang lebih kaya dari saya, ternyata tidak bisa memanfaatkan kekayaannya di pengungsi, di tempat pengungsian yang serba minim fasilitas, akan munculkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, orang yang bersabar atas musibah yang menimpanya akan mendapatkan pujian dan rahmat dari Allah. Di surga itu ada rumah namanya Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu rumah yang Allah khususkan untuk orang yang kalau ditimpa musibah tetap memuji Allah. Makanya di antara sunnahnya seorang ketika dia mendapat musibah tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kemudian akan diangkat derajatnya. Pernah ya waktu itu sahabat Ibnu Mas'ud menjenguk Rasulullah ketika sakit demam. Baru memegang selimutnya semlet, panas luar biasa. Nah kalau selimutnya panas disentuh kayak apa? Ya kulitnya. Heran sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, begitu beratnya demam yang Anda rasakan ya Rasulullah. Kata Rasul, iya, saya diuji dua kali lipat dari ujian kalian. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, yang demikian itu karena pahala Anda dua kali lipat. Kata Rasul, iya. Ini menunjukkan bahwa musibah itu meninggikan derajat. Tadi menghapus dosa, mengingatkan nikmat, ya, kemudian mendapat pujian dari Allah kalau seorang bersabar, kemudian akan mengangkat derajat. Karena kalau para nabi, para rasul kan maksum ya. Apa Rasulullah berdosa kok ditimpa musibah? Nabi Yusuf apa salahnya kok dia dilempar ke apa? Ke sumur, ke dosa. Bagi mereka musibah itu ngangkat derajat. Dan ingat, terkadang orang itu menyalah-nyalahkan Allah. Ya Allah, apa salah anak saya? Orang bayi masih kecil seperti ini kok dia sakit? Apa salah saya? Atau apa salah bayi saya? Jangan ngomong seperti itu. Anda itu hamba yang diatur oleh Allah. Allah lebih ngerti. Bisa jadi anak kamu ini dari kecil sakit-sakitan, nanti kita sudah dewasa, ketika menjadi tulang punggung keluarga, dia sudah sehat dan tidak sakit. Ada hikmah. Nanti gak ngerti apa hikmah dibalik ini. Tidak boleh kau mengatakan, ya Allah, apa salah anak saya? Dia bayi kecil kok, gak dosa. Kita katakan, Allah ya tahu apa yang kalian tidak tahu. Bisa jadi ini adalah proses pemuliaan dari Allah untuk anak ini. Ketika nanti dewasa, anak ini sudah tidak sakit-sakitan, anak ini akan diangkat oleh Allah kedudukannya. Bisa jadi seperti itu. Siapa yang menyangka Imam Bukhari ketika itu buta? Buta. Ibunya gak tega melihat anaknya buta seperti itu. justru berdoa di tengah malam. Sama Allah kabulkan doa ibunya, Al Imam Al Bukhari bisa melihat kembali dan menjadi ahli hadis. Jadi ya, guru besarnya ahli al hadis. Kemudian masyarakat muslimin, di antara faedahnya, bahwa musibah akan membentengi hamba dari api neraka. Orang yang dia punya anak kemudian meninggal sebelum balig, dua atau tiga, maka anak itu akan membentengi orang tuanya agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Luar biasa. Allah dengan rahmatnya menjadikan orang tua tadi terbentengi dari api neraka. Ketika orang tua tadi dikaruniai anak kemudian meninggal ketika masih kecil, dua atau lebih. Demikian pula akan masukkan ke dalam surga. Rasulullah mengatakan, ya Umma Sulaim, ma min muslimain yamutu lahuma salasatu awladin illa adkhalahum Allahul jannah bifadli rahmati iyahum. Kultu wasnani, qala wasnani. Rahul Bukhari. Wahai Umma Sulaim, kata Rasulullah, tidak ada dua kaum muslimin, mungkin di sini bapak dan ibu, yang kedua orang itu tiga dari anaknya meninggal, kecuali Allah akan masukkan dua orang itu ke dalam sorga dengan rahmat dari Allah. Maka berkata Muslim, bagaimana kalau dua? Itu kan tiga, bagaimana kalau dua dari anaknya? Kata Nabi, dua juga. Ini menunjukkan bahwa musibah itu ada hikmah, ya. Bisa jadi ini sebagai sebab untuk mengantarkan hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup kajian pada pagi hari ini dengan menyebutkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang pada hambanya. Lebih sayang daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ketika ada seorang wanita mencari-cari anaknya ketika dalam peperangan waktu itu, mencari anak yang hilang, setiap anak wanita ini melihat anak kecil kemudian didekapnya kemudian disusuinya, terus dia mencari di mana anaknya. Momen penting seperti ini dijadikan ibroh pelajaran. Rasul mengatakan kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apa mungkin wanita seperti ini akan memasukkan anaknya ke dalam api? Kata mereka, tidak mungkin wahai Rasulullah, selagi dia mampu. Kata Rasul, lallahu arhamu bi'abdihi min hadihi ya libniha atau bibniha. Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang wanita ini terhadap anaknya. Di antara bentuk kasih sayang Allah, bahwa orang yang di saat dia sehat, dia menekuni satu amal salih, dari wirid, zikir, puasa sunnah, salat sunnah, taklim, kemudian saat dia sakit, kemudian dia tidak bisa menjalankan kebiasaan baik tersebut, maka Allah dengan rahmatnya mencatat pahala bagi orang tersebut. Rasul mengatakan, idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Bila seorang hamba sakit atau bepergian, maka ditulis baginya pahala amal yang biasa ia lakukan di saat dia sehat dan di saat dia mukim. Ketika Rasul dengan pasukannya waktu itu di tengah perjalanan, Rasul mengatakan bahwa di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian melakukan perjalanan melintasi lembah kecuali mereka itu mendapat pahala seperti kalian. Ya, mereka tertahan oleh udzur. Ada sakit, ada yang tidak bisa berangkat berjihad bersama Nabi karena adanya udzur. Namun hati mereka selalu menyertai Rasul dan para sahabat. Hati mereka pun menginginkan, ada kata mereka punya kemampuan seperti para sahabat yang punya kemampuan. mereka-mereka ini tetap mendapatkan pahala. Bahkan mereka-mereka ini barakallahu fikum bisa jadi sumber kemenangan, sumber rezeki dan keberhasilan. Ketika saat waktu itu ingin meminta jatah harta rasa perangnya lebih, karena beliau merasa banyak ya jasanya dalam perang tersebut, Rasul mengatakan innamatun saruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hanyalah kalian ditolong oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, karena orang-orang lemah dari kalian. Ya, orang-orang kuat bisa menenteng senjata terjun di medan laga. Namun orang-orang yang fisiknya lemah, orang yang sakit, orang yang ada udur, meskipun mereka lemah fisiknya, tapi kuat tawakalnya, kuat keikhlasannya, bisa jadi keikhlasan mereka lah pertolongan dari Allah menyertai mereka, rezeki dari Allah menyertai mereka. Ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anu cuma di mana dekat sana. Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.